إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم وأيتها الأخوات بارك الله فيكن Syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla Fi'ula, Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehingga sudah hampir satu pekan kita melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah yang tidak kita ragukan lagi akan keutamaannya. Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan, berpuasa di siang Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Pada malam-malam sebelumnya kita berbicara dan sama belajar dari ahkam siam. Pada malam ini kita selingi, kita tidak berbicara tentang hukum puasa, tapi saya ingin membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi. Di mana surat Al-Kahfi adalah sebuah surat yang sangat menakjubkan. Allah taala bercerita di dalam surat ini dengan cerita yang sungguh sangat menakjubkan. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-9 Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Am hasibata anna ashabal kahfi ar-raqimi kanu min ayatina ajaba? Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang punya ar-raqim? Ar-raqim adalah nama anjing, dan sebagian lain mengartikan dengan batu yang bersurat, ya. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ketika ada beberapa orang pemuda masuk ke dalam gua dan mereka berdoa kepada Rabb mereka, Rabbana atina, ya Rabb kami, berilah kami dari sisimu rahmat dan sediakanlah bagi urusan kami petunjuk yang lurus. Ketika mereka sudah sampai ke dalam gua tersebut, fadaratna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka ketika itu kami tutup telinga mereka beberapa tahun lamanya. Manakala mereka tertidur di dalam gua itu, summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, Allah bangunkan mereka, Allah bangkitkan mereka agar kita mengetahui, agar kami mengetahui siapa di antara golongan dua golongan itu yang paling benar. Siapa dua golongan yang dimaksud? Ashabul Kahfi adalah beberapa orang pemuda yang hidup di zaman sebelum kita. Allah ceritakan kepada kita, Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Kami ceritakan kisah ini kepada kalian. Dahulu ada seorang raja yang zalim, dengan bala tentaranya yang zalim, yang tidak beriman kepada Rabb. Ternyata di kampung itu, di negeri itu ada beberapa orang pemuda yang mereka teguh istiqamah beragama, berilahkan Rabbuna Jalla Fi'ula Allah. Dan penguasa ketika itu, setelah mengetahui beberapa orang pemuda ini beriman, mereka ingin menangkapnya dan ingin menganiayanya. Sampailah pada titik akhirnya tidak ada jalan bagi pemuda-pemuda ini kecuali akan melarikan diri. Dan itu adalah syariat yang syariat ini berlaku sampai akhir zaman. Hijrah. Maka di saat itulah mereka para pemuda-pemuda yang di kemudian hari Allah perkenalkan mereka dengan nama Ashabul Kahfi, melarikan diri. Mereka pun pergi melarikan diri dari ancaman dan mara bahaya yang akan menimpa mereka. Sampailah mereka ke dalam gua, dan bersama mereka ada seekor anjing yang setia menemani mereka. Allah tutup pendengaran mereka ketika mereka Allah tidurkan di dalam gua itu. Berapakah lama mereka hidup dalam gua itu? Di dalam halaman berikutnya Allah menyebutkan walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka di dalam gua itu selama 309 tahun. Tidur di dalam gua itu. Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Antum bayangkan. Inilah mereka para pemuda yang ketika di dunia, yang ketika mereka sebelum masuk gua itu Allah kuatkan hati mereka. وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Kami kuatkan hati mereka ketika mereka berdiri tegak dan mengatakan, ya Rabb kami adalah Rabb pencipta langit dan bumi. Kami tidak berdoa selain daripada Allah kepada tuan-tuan yang lain. Ya, sesungguhnya kami telah katakan demikian itu jauh dari kebenaran. Kalau berdoa kepada tuan yang lain selain daripada Allah merupakan perkara yang tidak benar. Mereka kaum-kaumnya adalah orang-orang yang menjadikan ilah selain daripada Allah, yang tidak ada sultan, tidak ada ya hujjah bagi mereka untuk berilah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka masuk dalam gua, tertidurlah mereka dalam gua ini, Allah ceritakan, "Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kafim dhatal yamini wa idza gharabat takriduhum dhatal shimal." Dan lihat, cobalah engkau lihat. Kalian lihat dan kamu akan melihat matahari apabila terbit condong dari dalam gua, ya, di sebelah kanan, dan apabila terbenam maka meninggalkan mereka sebelah kiri. Wahum fi fajwatin minhu, dan mereka senantiasa tetap dalam gua itu. Mereka tak terkena oleh cahaya ini. Apabila matahari terbit maka condong ke arah kanan, apabila matahari tenggelam, ya, matahari juga tidak mengenai mereka. Mereka senantiasa berada dalam gua itu. Zalika min ayatillah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum rukud. Ya, kamu mengira mereka bangun padahal mereka dalam keadaan tidur. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatish shimal. Lalu kami bolak-balikkan bagaimana badan mereka ke arah kiri dan ke arah kanan. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka berada di pintu gua dalam membentangkan tangan. Lawit talata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Jika kamu melihat atas mereka tentang kamu, ya, kamu akan berpaling dari mereka. Ya. Kamu akan takut, betul-betul dipenuhi akan rasa takut dari mereka. Lalu ketika mereka sudah terbangun, dengan keadaan mereka yang dibolak-balikkan selama 309 tahun itu oleh Allah, baring kiri baring kanan, ya, selama 309 tahun. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka untuk mereka, agar mereka bertanya-tanya. Qala qailu minhum kam labistum, salah seorang di antara mereka bertanya, berapa lama kalian tinggal di gua ini? Maka qalu labithna yawman aw ba'd yawm, kita tinggal di gua ini sekitar satu hari atau ba'd yawm, atau setengah hari saja. Padahal mereka di dalam gua itu salasa mi'atin sinin, 309 tahun. Bayangkan. Allahu Akbar. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, mereka berkata, Tuh Arab lah yang akan mengetahui berapa lama kita tinggal di dalam gua ini. Ketika mereka berbincang-bincang seperti itu, salah seorang di antara mereka mengatakan, Faba'athu ahadakum biwarikikum hadhi ilal badina falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkin minhu wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. Pergilah kalian, pergi ke kampung tu, ke kota ni, bawa uang kalian ni, maka carilah, pilihlah makanan, ayyuha azka ta'aman, makanan yang lebih suci, yang lebih baik. Suruh cari makanan yang lebih baik, ya. Kemudian bawa makanan itu, itu rizki bagi kalian. Wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. Nanti hati-hati kalian, ya. Sembunyi-sembunyi kalian, berlemah lembut, jangan sampai mereka tahu kalian. Jangan sampai mereka tahu. Innahum ayyadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Kalau sempat mereka tahu kalian, mereka akan rajam kalian, atau mereka akan mengembalikan kalian kepada agama kalian, kepada agama mereka, sekali-kali tak akan pernah beruntung kalian. Allahu Akbar. Ini mereka dalam gua hendak cari makan, sudah terasa lapar 309 tahun, terbangun ingin mereka cari makanan. Cari makanan, salah seorang dari mereka mengatakan, cari makanan yang azka ta'aman, makanan yang paling suci, makanan yang paling elok. Berkata Syekh Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi fidzallah taala, ini juga menunjukkan adab yang besar. Ketika rasa takut mendera mereka, ketika ada ancaman suatu hal yang sangat mengerikan tertimpa pada mereka, mereka juga berupaya untuk mencari makanan yang elok, makanan yang baik. Jadi sungguh sangat aneh kalau kita lagi damai-damai, lagi biasa-biasa saja, sembarangan makanan saja, ini bukan dari adat Islam. Ini Allah Ta'ala ceritakan, ketika mereka takut, cari makanan yang elok juga, makanan yang baik. Ayyuha azka man ta'a, ayyuha azka ta'aman, makanan yang paling baik. Taib, ala kulihal. Lalu, saya agak cepat-cepat, saya pengen selesaikan cerita ini. Pergilah mereka ke sana. Ketika mereka pergi ke sana, kagetlah mereka. Ternyata yang dulu kotanya begini dan begitu, sekarang semuanya sudah pada berubah bentuk. Mereka baru merasa setengah hari atau sehari saja dalam gua itu, kok sudah pada berubah? Dan di saat dibeli makanan itu, uang mereka yang mereka bawa itu sudah berbeda dengan uang yang ada pada orang-orang di zaman itu, yang membuat mereka jadi kaget. Ini uang zaman berapa nih? Tahun berapa? Akhirnya diteliti-teliti-teliti, la ilaha illallah. Akhirnya apa? Akhirnya diketahuilah bahwa mereka sudah hidup ratusan tahun yang lalu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa labithu fika min 300 sinina wazdadu tis'a. Allahu Akbar. Ternyata mereka hidup selama berapa? Selama di dalam gua itu Allah Ta'ala tidurkan selama 309 tahun. 309 tahun lamanya mereka di dalam gua itu. Bahkan mungkin ya lebih dari itu. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini coba kita merenung sejenak. 309 tahun Allah Ta'ala tidurkan di dalam gua. Allah. Bangun, jasad mereka tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Allah. Ini kebesaran Allah Ta'ala. faedahnya. Ternyata manakala iman ada di dalam hati kita, keteguhan iman ada pada pendirian kita, Allahu Akbar, Allah perlihatkan kekuasaan. Allah perlihatkan kekuasaan Allah. Dan cara Allah membuat mereka tidur sedemikian nyenyaknya, di antara caranya adalah seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adad. Kami tutup telinga mereka. Para peneliti zaman modern ini menyebutkan, tidur, kalau telinga kita tidak mendengar suara apa-apa, maka tidur kita menjadi tidur yang sangat nyenyak sekali. Maka tidur orang yang di kota taklah sama dengan tidur orang yang tinggal di desa. Apalagi kalau desanya desa A, aman. Tapi tinggal di desa, senso berbunyi di belakang rumah, itu tak nyenyak juga tuh. Yeah. Mereka menyebutkan, ternyata telinga kita ketika tidur enggak mau, enggak tertutup dia. Makanya di dalam penelitian ilmu ini, tidur pengen nyenyak, matikan semua yang ada, hilangkan hirup pikuk yang ada, istirahat kita bermutu, berkualitas. Allahu Akbar. Ini cara Allah. Allah berikan cara demikian sehingga mereka mampu tahan hidup 309 tahun lamanya. Lebih dari itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya. Wa kadzalika a'tharna 'alaikum liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha. Demikian itu kami perlihatkan kepada mereka, manusia-manusia yang lain itu, agar mereka mengetahui janji Allah itu benar dan hari kiamat itu betul-betul tidak ada keraguan padanya. Kalau Allah Ta'ala sudah tidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun, Allah bangunkan lagi tanpa ada rusak sedikit pun jasadnya, maka tidak ada mustahil bagi Allah nanti akan membangkitkan alam yang setelah dihancurkan ini, untuk di saat itulah terjadi hari kiamat. Tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini bukti kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menariknya ternyata mereka adalah pemuda-pemuda yang masih sangat muda, mempertahankan agama mereka di saat orang-orang apa, tidak peduli dengan halal dan haram, tidak peduli dengan tauhid, tidak peduli dengan akhirat, tetapi mereka masya Allah, Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati mereka, teguhkan keimanan mereka. Rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad kunna idzan syatata. Allahu akbar. Rabb kami, Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Di saat orang-orang tidak ada peduli dengan agamanya, mereka berani melonggakkan kepala mereka, tepuk dada mereka, tunjukkan keimanan mereka. Kami orang yang beriman dengan Allah. Akhir zaman akan kembali ada saatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, sayati ala ummati, akan datanglah satu zaman di atas umatku, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr, orang yang menggenggam agamanya bagaikan menggenggam bara api. Dilepaskan, lepaslah agama. Tak dilepaskan, meletuplah telapak tangan bagai menggenggam bara api. Digenggam atau tidak, orang beriman akan menggenggamnya. Mereka tidak peduli, hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah, sampai datang ketetapan Allah. Mereka beriman, mereka istiqomah di atas agama mereka, tak peduli kiri dan kanan. Mereka telah berbahagia sebagaimana Rasul telah kabarkan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam awal datang asing dan akan kembali asing, asing bersama sunnah, ya. Maka ya, terasinglah orang-orang yang mengamalkan Islam, tapi fatuba lil ghuraba, akan mendapatkan tubala orang-orang yang terasing ketika itu. Tuba bermakna dua. Pertama tuba di dunia, kedua tuba di akhirat. tuba di dunia, mendapatkan kebahagiaan di dunia, tuba. Dan tuba kedua, mendapatkan telaga tuba di hari akhirat kelak, yang apabila diminum, sungguh sangat nikmat tiada terkira. Wallahu ta'ala alam. Saudaraku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, Orang yang beriman akan Allah hibur hati mereka. Orang yang beristiqamah di atas sunnah Nabi SAW, Allah hibur hati mereka. Mereka tidak peduli kalau ashabul kahfi dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, Allah tidurkan mereka. Allah buat mereka istirahat. Tidak peduli lagi dengan kiri dan kanan. Ini kebesaran Allah. Orang beriman dan istiqamah di atas sunnah Nabi, boleh jadi hati mereka Allah tidurkan untuk perhiruk pikuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi, yang pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan fitnah ini. Allahu Akbar. Ya. Saudaraku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini banyak sekali, surah Al-Kahfi ini banyak cerita-cerita Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang berkaitan dengan perkara yang menambah keimanan kita. Faedah terakhir, hendaklah kita manakala terasa iman semakin seperti itu saja, tidak ada bertambah-tambahnya, atau malah makin berkurang, jangan biarkan dia begitu saja. Ketika para ulama kita menyebutkan tentang definisi iman, al-imanu qawlun wa amalun yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu bisa adalah ucapan dengan hati, ucapan dengan lidah, diamalkan dengan anggota perbuatan, ia bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, dan dia berkurang dengan berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu, manakala iman terasa tidak bertambah, perbanyaklah belajar sirah mereka, orang-orang terdahulu. Coba baca bacaan Quran, atau baca sejarah-sejarah, seperti Ashabul Ukhdud, cerita mereka luar biasa. Mereka dibakar, mereka dikubur, mempertahankan akidah, mempertahankan iman. Kita apa? Belum ada apa-apanya kita. Paling mungkin dikatakan kita orang Islam sudah sesat. Itu lagu lama yang takkan pernah hilang. Mereka tidak ada cara lain selain daripada berangkat hijrah dari negeri mereka. Tengok Ashabul Kahfi. Pergi melarikan diri ke dalam gua, tak tahu apa yang hendak dimakan. Tetapi ternyata Allah Ta'ala selamatkan mereka. Allah selamatkan mereka. Kita di akhir zaman ini. Maka yang paling penting ditambah itu bukanlah tambah uang kita. Bukan tambah pernak-pernik duniawi. Tapi yang penting ditambah adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membaja. Iman kalau sudah bersemi indah, sungguh sangat luar biasa. Tak peduli kita kiri dan kanan, iman ini akan perlu ditambah. Bersama iman kita hidup, bersama iman pula kita wafat. Saudaraku yang kucintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ingat, sesungguhnya perkara iman ini adalah perkara yang lebih tinggi daripada Islam. Perkara yang lebih tinggi daripada Islam. Makanya ketika orang-orang Arab Badui pernah mengatakan amanna, wa qalatil a'rab, orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami beriman, Allah Ta'ala bantah mereka, jangan kalian katakan kami beriman, tapi katakanlah qulu aslamna, kami baru Islam. Kami baru Islam. Sebab walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena sesungguhnya iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. La ilaha illallah. Berarti ada orang-orang yang memang mereka iman itu, dan dia sudah beragama Islam. Mereka sudah terlihat seperti orang yang beriman. Tapi kalau cerita Allah Ta'ala tentang orang-orang Arab Badui tadi, ternyata kata Allah, jangan kalian katakan beriman, kami hanya baru Islam, baru tunduk, dan belum bisa dikatakan amanna, kami beriman. Makanya tingkatan Islam itu ada tiga. Martabatul Islam itu ada tiga. Dan harus kita camkan ini. Pertama, tingkatan Islam yang disebut dengan martabatul Islam. Yang kedua martabatul iman. Yang ketiga martabatul ihsan. Martabatul iman, martabatul Islam adalah martabat Islam. Apa beda Islam dengan iman? Apabila disebut secara terpisah, kata para ulama, Islam terkandung padanya iman. Apabila disebut kata iman secara mutlak, terkandung pula dalam iman itu Islam. Tapi apabila disebut secara bersamaan, Islam adalah amalan-amalan zahir. Iman adalah amalan-amalan batin. Saya ulang. Apabila kata para ulama, disebut kata iman secara mutlak, bersendirian, marilah kita beriman, maka terkandunglah di dalamnya, mari juga kita Islam. Apabila disebut secara sendirian, mutlak, marilah kita Islam, terkandunglah di dalamnya, mari kita juga beriman. Tapi apabila disebut, mari kita beriman dan berislam, maka makna iman di sini, makna Islam di sini berbeda. Islam adalah amalan-amalan zahir. Salat, puasa, zakat, haji, berinfak, bersedekah, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan makna iman adalah a'malul batina, amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin. Iman ini iman. Iman itu 6 rukunnya. Yang paling tinggi dari rukunnya iman yang 6 itu ada 2 hal. Yang pertama iman dengan Allah dan iman dengan hari akhirat. Iman 6 rukunnya, 2 pondasi yang paling besarnya, dan cabang iman itu lebih dari 70. Al-Imamul Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya 77 cabang iman. Ini cabang iman. Amalan apa? Amalan batin. Amalan batin. Keyakinan kepada Allah. Terus sampai di sanakah? Tidak. Ada martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga ini adalah tingkatan yang ketiga di dalam Islamnya kita. KTP boleh sama Islam. Bentuk boleh sama pakai jubah. Jenggot boleh sama panjangnya. Sama putih pula. Tetapi casing boleh sama? Ha? Hakikat merek tidaklah sama, berbeda isinya. Maka tingkatan Islam yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. Apa tingkatan ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tara, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bagaimana mendudukkannya? Seolah-olah engkau melihat Allah. Para ulama menyebutkan ini adalah manzilah musyahadah. Apa musyahadah? Satu persaksian di dalam batin kita akan kebesaran Allah. Satu persaksian dalam batin kita akan kebesaran Allah. Ini namanya musyahadah. Anta'budallah ka'adnaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bagaimana pula nak lihat Allah? Allah laisa kamitsli syai'un. Itulah kedalaman yang ada pada hati seorang anak manusia. Sebab di dalam hati ada satu yang bernama dengan ruh. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jika mereka bertanya tentang ruh, maka katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Allahu Akbar. Berarti urusan ruh adalah urusan yang dalam dan sangat dalam. Saudaraku yang kucintakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang pertama Allah Taala yang Rasul sebutkan, ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat Allah. Maka kata para ulama, ini adalah kedudukan yang paling tinggi dalam ibadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau belum bisa, tingkatan di bawah itu adalah tingkatan yang disebut dengan tingkatan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah fa innahu yara. Ingatlah Allah senantiasa melihatmu. Kalau takut binatang buas boleh kita lari, dan itu namanya takut tabii. Tapi takut kepada Allah tidak boleh lari, namun hanya boleh didekati. Bagaimanakah yang disebut dengan makam muraqabah? Manzilah muraqabah. Manzilah muraqabah, merasa setiap gerak-gerik kita, tidaklah satu rambut kita yang jatuh, darah kita yang menetes, nafas kita yang turun naik, langkah kaki kita melangkah, tidaklah sesuatu dedaunan yang jatuh dan yang masih tinggal di atas dahannya, dan tidaklah ada satu pun makhluk yang hidup dan yang mati di permukaan bumi ini sehalus-halusnya, bisikan semut hitam kepada kawannya, di malam yang gelap gulita takkan terlepas dari kekuasaan dan muraqabah Allah. Ia mahu akan segala gema, irama, dan niat yang tersembunyi di balik hati dan jantung anak manusia. Ini namanya muraqabah. Manzilah muraqabah. Untuk mendapatkan manzilah muraqabah ini, para ulama menjelaskan kepada kita adalah dengan merenungi firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah ada serupa dengan makhluknya, tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Penglihatannya takkan tersembunyi satupun. Pendengarannya tidak akan ada satupun yang tidak didengarnya. Dimanapun, kapanpun, ingat perkara ini, sekalipun dalam WC. Kalau kita mengucapkan tasbih subhanallah tidak bisa, tapi mengamalkan ihsan ini di dalam WC pun juga bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena keterbatasan waktu dan yang lebihnya adalah karena keterbatasan ilmu saya, maka kita tarik kesimpulan cerita Ashabul Kahfi. Mereka sampai kepada puncak ihsan yang paling tinggi. Sampai kepada puncak ihsan yang paling tinggi. Sehingga dengan demikian mereka mampu memperlihatkan iman mereka. Ini satu peringatan, satu pelajaran bagi orang-orang. Bagi orang-orang. Ya, sepeninggalan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Ta'ala tambah keimanan kita bersama. Apalagi saya yang menyampaikannya. Memberi i'tibar bagi antum juga yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.